Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. يَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فالحمد لله pada hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Lum'atul I'tiqad, karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan tentang salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Kalam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Kalam, sifat berbicara. Yatakallamu masya bimasya matasya bimasya. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam, berbicara kapan saja Allah kehendaki dan dengan apa saja yang Allah kehendaki. Pada pembahasan hari ini adalah yang lebih khusus dari pembahasan sifat Al-Kalam, yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Pembahasan ini dikhususkan dikarenakan pentingnya pembahasan ini dan juga dikarenakan fitnah yang dahsyat yang pernah melanda kaum muslimin di zaman dinasti Abbasiyah, yang ketika itu para khalifah seperti Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun, mereka menjadikan ahlul bid'ah wad-dhalal dari kalangan Jahmiyah wal Mu'tazilah seperti Ibnu Abi Du'ad sebagai penasehat mereka. Sehingga terjadilah banyak penyimpangan ketika itu di dalam perkara-perkara akidah dan juga yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Diterjemahkan ketika itu buku-buku filsafat Yunani, ya, tokoh-tokoh filsafat seperti Plato, Aristoteles dan lain sebagainya, buku-buku mereka pun ketika itu diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Arab, yang inilah yang akhirnya mempengaruhi banyak dari pemikiran mereka yang mengaku sebagai cendekiawan muslim ketika itu. Dan yang lebih parahnya, ketika mereka yang memiliki akidah yang sangat sesat ini, mereka mengingkari sifat-sifat Allah seperti Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka menjadi penasehat dari Amirul Mukminin ketika itu, dari Khalifah ketika itu, sehingga fitnah yang terjadi itu skalanya pun meluas ke seluruh penjuru negeri. Dan di antara fitnah yang paling dahsyat adalah fitnah tentang khalqul Quran, fitnah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Yang ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pelajaran sebelumnya merupakan akidah dari Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Kalam, Kalamullah, itu adalah makhluk. Ya, itu adalah makhluk. Sebagaimana yang sudah kita bahas, ini keyakinan mereka. Sehingga Al-Quran bagi mereka ini adalah makhluk. Ya, tentu saja ini adalah akidah yang sangat berbahaya. Karena kalau diyakini Al-Quran adalah makhluk, ya, maka ini menafikan kesempurnaan Al-Quran. Sehingga Al-Quran, karena keadaannya sebagai makhluk, menurut persangkaan mereka, pastilah di situ akan konsekuensinya, pastilah di situ akan banyak kekurangan-kekurangan. Dan sadar atau tidak sadar, akidah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ya, sumbernya adalah dari orang-orang musyrikin. Sumbernya adalah dari orang-orang musyrikin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-Mudatsir tentang seorang musyrikin yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah. Yang merupakan bapak dari Khalid bin al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Walid bin al-Mughirah, dia memberi penilaian terhadap Al-Quran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mudatsir dari ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, thumma kutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar." faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Allah mengisahkan tentang kejadian atau kisahnya Al-Walid Ibn Al-Mughirah ini. Innahu fakkara wa qaddar. Dia memikirkan dan dia menetapkan. Dia berpikir, apa Al-Quran ini? Ketika dia mendengar Al-Quran, ya, dia tahu itu bukan ya kalam yang biasa, bukan syair yang bisa dibuat oleh manusia biasa, ya, tapi dia malu untuk mengakuinya, ya. Akhirnya dia berpikir apa yang harus ditetapkan, kemudian dia menetapkan faqutila kaifa qaddar, maka celakalah dia bagaimana dia bisa menetapkan, ya, thumma qutila kaifa qaddar, kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan, thumma nadhar, dia berpikir. Tsumma abasa wa basar. Ya, dia bermasa muka dan merengut. Ya, dia tidak tahu, bingung apa yang dia akan katakan dengan Al-Qur'an ini. Ya. Tsumma adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Akhirnya ya, gengsinya dia, kesombongan dia mengalahkan ya akal sehatnya. Dia tahu bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam biasa. Dia tahu bahwasanya Al-Quran itu bukan syair yang bisa dibuat oleh orang biasa. Dia tahu bahwasanya Al-Quran bukan buatan Muhammad. Tapi apa yang akhirnya dia katakan? Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Dia berkata bahwasanya tidaklah Al-Quran ini kecuali adalah sihir yang dipelajari. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali hanya perkataan manusia biasa. Kalau dia perkataan manusia biasa berarti apa? Berarti makhluk. Apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'uslihi saqar. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Ya. Balasan ya bagi Al-Walid Ibn Al-Mughirah ketika dia mengatakan apa? Ketika dia berpaling dan tidak mau beriman kepada Al-Quran dan mengatakan bahwasanya Al-Quran hanyalah sihir yang dipelajari dan hanyalah kalam perkataan manusia biasa. Ini yang sebagai pencetus bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Sadar atau tidak sadar mereka Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, kiblatnya adalah kepada orang-orang musyrikin. Nas'alullah al-afiyah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa min kalamillahi subhanahu al-Quranul azim. Wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa tanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Berkata al-muallif Ibnu Qudamah, al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa min kalamillah, dan yang termasuk dari kalamullah subhanahu wa ta'ala adalah al-Quranul Azim, al-Quran yang maha agung. Ya, perhatikan di sini beliau mengatakan wa min. Ya, min di sini ditab'id menunjukkan sebagian bahwasanya Al-Qur'an itu adalah termasuk dari kalamullah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya bahwasanya ya, bukan hanya Al-Quran yang menjadi kalamullah, tapi Al-Quran adalah sebagian dari kalamullah. Ya, ini harus kita pahami juga. Ya, karena kalamullah itu tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kalamullah adalah Al-Qur'an. Maka pada bab ini Al-Mu'allif rahimahullah ingin menjelaskan tentang Al-Quran sebagai salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Kalam, bahwasanya kalamullah adalah salah satu dari sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yatakallamu mata syaa wa bima syaa. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kapan saja Allah kehendaki dan dengan apa Allah berbicara, yaitu pembicaraan apa saja yang Allah kehendaki, terserah Allah. Dengan kalam yusma, kalam yang didengar, yang bisa didengar, didengar oleh Jibril, ya, Jibril kemudian menyampaikan kepada para nabi. Begitu juga didengar oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam tanpa perantara. Dan telah dijelaskan panjang lebar oleh mu'allif rahimahullah sebelumnya. Beliau juga menyebutkan dalil-dalil dari ayat-ayat, ya, dari kitabullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan kalam yang hakiki, yang didengar, dengan huruf, dengan suara yang didengar, yang dibaca, yang ditulis. Dan juga sudah kita jelaskan bahwasanya kalamullah qadimun nau hadithul ahad. Qadimun nau hadithul ahad. Ya. Bahwasanya dari sisi asal sifat, bahwasanya sifat al-kalam adalah qadimun nau. Ma zala wa la yazal. Selalu dan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat al-kalam, yang kita sebut kalau ditinjau dari sisi ini, sifat al-kalam adalah sifat dhatiyah yang selalu dan senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa disifati dengan sifat al-kalam. Hadithul ahad. Tetapi juga dia hadithul ahad, ya, yaitu yatajaddad kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berganti-ganti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kapan Allah ingin berbicara. Ini kalamullah. Dari sisi asal sifatnya, maka dia adalah sifat dhatiyah. Dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kapan saja Allah kehendaki, maka al-kalam dia tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi ini sifat al-kalam adalah sifat fi'liyah. Dan Al-Quran sekali lagi Ya, bukan seluruh kalamullah, tetapi sebagian dari kalamullah. Ya, sebagian dari kalamullah. Seandainya kalau kita menulis seluruh kalamullah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Seandainya laut itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, ya, kalimat-kalimat dari Al-Kalam, perkataan-perkataan Rabbku, ya, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi, niscaya akan habis laut tersebut sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Siapa yang bisa menghitung kalau begitu? Ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Akan tetapi kalamullah itu tidak bisa kita hitung, dan Al-Qur'an adalah bagian dari kalamullah, sebagian dari kalamullah. Ini yang harus kita pahami. Wa huwa kitabullahil mubin wa habluhu al-matin. Dan Al-Qur'an tersebut adalah kitabullah. Kitabullah. Ya. Kitab yaitu suatu yang ditulis. Jadi tulis, dan dia kalamullah. Ya, al-mubin. Al-mubin al-wadih, yang jelas. Ya. Penjelasannya gamblang. Al-mubayyin, dan juga menjelaskan. Menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh makhluk agar dia bisa berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Menjelaskan apa yang berbahaya bagi mereka sehingga mereka bisa menghindar dan menjauhinya. Wahabluhu al-matin. Al-habl, ya, tali Allah, habluhu al-matin, yang sangat kuat. Ya. Al-habal ma'rufun wa huwa ma yuta'allaku bihi lin-najati was-salama. Al-habal adalah suatu yang ma'ruf, yaitu tempat, ya, seorang itu bergantung supaya dia selamat. Ya, tali maksudnya di sini. Ya. Maka Al-Qur'an adalah hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, jangan kalian berpecah belah. Ya. Dan hablullah, di situ banyak tafsir tentang hablullah. Ada yang mengatakan bahwasanya hablullah, tali Allah, adalah Al-Qur'an. Ada yang mengatakan hablullah adalah Al-Islam. Ya. Dan tidak ada yang bertentangan dari tafsir satu dengan yang lainnya, bahkan saling mendukung. Ya. Wasiratuhul mustaqim. Dan Al-Quran adalah jalan Allah yang mustaqim, yang lurus. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk. Ya. Berilah kami petunjuk pada jalan yang lurus, yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini sebagai a'zamud du'a, doa yang teragung ketika seorang meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar diberi hidayah, petunjuk dan taufik untuk bisa menempuh siratal mustaqim. Nah. Dan makna as-sirat al-mustaqim, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Ar-Rasul, ada yang mengatakan Al-Islam. Dan semuanya hak. Tidak saling bertentangan, bahkan saling mendukung. Ya, Al-Quran adalah siratul mustaqim. Al-Islam juga siratul mustaqim. War-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah siratul mustaqim. Ya. Bilisan taib. Wa tanzilu rabbil alamin. Tanzil yang diturunkan oleh Rabbil Alamin. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin. Siapa yang membawa turun Al-Quran? Siapa menjadi perantara antara Al-Quran dengan Rasulullah SAW? Ar-Ruhu Al-Amin. Yaitu Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ala qalbi sayyidil mursalin. Diturunkan kepada hatinya, hati sayyidil mursalin. Sayyid, ya, penghulu dari segenap rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilisanin arabiyyin mubin. Bilisanin arabiyyin mubin. Diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Munazzal ghairu makhluk. Ya, diturunkan dan dia bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Al-Quran itu, ya, berasal dan kepada Allah Al-Quran itu akan kembali. Qala wa huwa suwarun muhkamatun muhkamatun, dan Al-Qur'an tersebut di situ terdapat surat-surat yang muhkamat, yang mutqanat, yaitu yang sempurna. Ya, di situ terdapat surat-surat, ya, ada 114 surat yang setiap surat dipisahkan dengan al-basmalah. Yang setiap surat dipisahkan dengan al-basmalah kecuali surat Al-Anfal wa Bara'ah atau At-Taubah. Ya. Wa ayatun bayyinat wa hurufun wa kalimat. Ayat-ayat yang bayyinat, yang jelas. Ya. Wa hurufun wa kalimat. Terdapat padanya huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya kalamullah itu terdiri dari huruf-huruf. Ya, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Asyairah bahwasanya kalamullah itu adalah kalam nafsani atau nafsi, yaitu kalam yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan oleh Jibril atau yang lainnya. Ini keyakinan Al-Asyairah sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Apa yang mereka katakan? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala intinya tidak berbicara, tidak mengeluarkan huruf, tidak mengeluarkan suara. Tetapi kalamnya Allah itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau gambarannya, kalau seorang itu dia bisa berpikir, dia bisa berbicara dalam hatinya. Ya. Nah, ada orang lain yang mengungkapkan apa yang diisi hati orang ini. Tanpa dia harus berbicara, tanpa dia harus ini. Ya, ini maksud mereka. Ya, jelas ini perkataan yang batil. Ya, kalamullah itu adalah kalam bil huruf wal as-saut. Dengan huruf-huruf dan dengan suara yang bisa didengar. Kalamullah, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, bukan Jibril yang mengungkapkan apa yang menjadi keinginan Allah. Tidak, bukan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dengan kalam yang hakiki. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin ashru hasanat. Barang siapa ya, yang membaca Al-Quran, fa'arabahu, sebutkan oleh Syekh Khalid Al-Fauzan, ya'ani qara'ahu kira'atan sahihatan laisa fiha lahan, wal-i'rab maknahu as-salamah minal lahan. Faman qara'a Al-Qur'ana kira'atan salimatan minal lahan, falahu bikulli harfin ashru hasanat. Yaitu yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang sahih, tidak terdapat kesalahan lahan dalam membacanya. Ya. Wal i'rab fa'arabahu, yaitu maknahu as-salamah minal lahan. Ya, dia selamat dari al-lahan, kesalahan. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran kiraatan salimatan minal lahan, dengan bacaan yang selamat dari lahan kesalahan, baik yang jelas ataupun yang tidak jelas, ya, yang jelas atau yang samar, maka dia mendapatkan setiap huruf dari yang dia baca ashru hasanat, 10 kebaikan. Ya, li'annal hasanah bi ashri amthaliha, karena satu kebaikan itu dibalas dengan 10 yang semisalnya. Lalu bagaimana kalau seorang itu tidak bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang sahih? Ya, tidak mesti dengan suara yang merdu, tapi bacaannya yang sahih, tajwidnya sahih. Ya, mana yang mad, mana yang pendek. Ya, makhraj-makhraj hurufnya juga benar. Ya, bagaimana kalau orang tidak bisa membacanya? Maka kata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizullah, "Wa man qara'ahu qira'atan ghaira mu'rabatin li ajzihi an dhalika falahu ajrun lakinnahu duna ajrin ajri man yutqinul qira'ah." Maka barang siapa yang membaca Al-Quran dengan qira'ah yang di situ masih terdapat kesalahan, ya, karena keterbatasan kemampuannya dalam membaca Al-Quran, maka dia tetap mendapatkan pahala, akan tetapi duna ajrin, ya, di bawah pahala mereka yang mutqin, mahir di dalam membaca Al-Quran. Karena itu datang dalam al-hadis, ya, sebagaimana kita tahu insyaallah hadisnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiram al-bararah. Walladhi yakra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fih wa huwa alaihi syak lahu ajran." Seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia yatata'ta', dalam keadaan dia terbata-bata, dalam keadaan wahuwa ala hisyak, dia susah, ya, kesulitan di dalam membaca Al-Quran, dia mendapatkan ajran, dia mendapatkan dua pahala. Pahala, ya, membaca Al-Quran dan pahala usaha dia, ya, untuk membaca Al-Quran tersebut. Ya, dan ini syahidnya adalah, ya, menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Menunjukkan keistimewaan Al-Quran sebagai kalamullah, yang ketika kita membaca Al-Quran tersebut, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lahu awal wa akhir, yaitu dia memiliki permulaan dan akhirnya. Ya, kalau berdasarkan urutan mushaf, maka awal dari Al-Quran atau dari apa yang dikumpulkan oleh para sahabat ditulis oleh para sahabat dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an. Wa ajza wa ab'ab. Ya. Memiliki ajza juz-juz, terdiri dari 30 juz. Ya. Bagian-bagian matluun bil ahsinah, dibaca dengan lisan-lisan kita. Wa mahfuzun fis sudur, ya, dihafal, ya, di dalam dada-dada kita. Masmuun bil adan, didengar oleh telinga-telinga kita. Maktubun fil masahib, ya, tertulis di dalam mushaf-mushaf. Fihi muhkam wa mutasyabih. Ya, di situ ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabih. Makna muhkam dan mutasyabih telah kita jelaskan pada awal, ya, pelajaran kita dulu. Ya. Wa nasikh wa mansukh. Ya, ada yang nasikh, ada yang mansukh. Ada yang nasikh an-nasikh, yaitu menasikh, menghapus. Menghapus hukum yang sebelumnya dan digantikan dengan hukum yang lain. Ya, dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang dihapus. Ya. Baik ayatnya ataupun hukumnya. Atau yang dihapus hukumnya tapi ayatnya tetap ada di dalam mushaf. Ya. Yang harus kita ketahui. Ada yang dihapus ayat dan juga hukumnya. Seperti ayat Ar-Rada'ah, seingat anak. Ya, tentang menyusui. Ya, kemudian ada yang hukumnya saja yang dihapus, tetapi ayatnya tetap. Seperti apa? Seperti tahapan pengharaman al-khamr, minuman keras. Ya, tahapannya disebutkan dalam Al-Quran, dalam keadaan. Ya, tahap pertama dan tahap kedua itu sudah mansuh hukumnya dengan tahap yang ketiga, yaitu pengharaman secara total terhadap al-khamr. Ya, ini yang kita yakini dari Al-Quran. Memiliki nasikh wan mansukh. Wa khas wa am. Dan ini pelajarannya lebih kepada sifatnya apa? Kepada ilmu usul al-fiqh. Begitu juga khas wa am. Am yaitu dia maknanya secara umum. Ya, mencakup semuanya. Mencakup semua yang termasuk dalam jinsnya. Misalnya, ya, wal asri innal insana lafi khusr. Ya, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Manusia yang mana dimaksud? Seluruh manusia secara umum. Ya, tapi di situ ayat yang berikutnya mengkhususkan, ya, yaitu mengkhususkan dari yang umum ini, illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang saling mewasiati dalam perkara yang hak, dan saling mewasiati dalam perkara as-sabr. Ini keluar dari umuman, disebut pengkhususan. Ya, dan sekali lagi, ini kembali kepada ilmu usulil fiqh. Wa amrun wa nahi. Juga di dalam Al-Quran terdapat perintah dan larangan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala firman, La ya'tihil batilu min bain yadaihi wala min khalfih, tanzilum min hakimin hamid. Ya, tidak terdapat dalam Al-Quran tersebut al-batil, kebatilan sedikitpun. Ya. Min bain yadaihi wala min khalfih. Semuanya tidak, di depan atau di belakang, tidak ada. Tanzilum min hakim min hamid. Diturunkan dari min hakim, yang maha bijak, yang maha terpuji. Ini sifat Al-Quran. Wa qawluhu ta'ala. Qul. La'initsta'amatil insu wal jinnu ala ayya'tu bimithri hadhal Qur'an. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ya. Tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah. Seandainya berkumpul seluruh manusia dan jin untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkannya, tidak bisa mendatangkan yang sepertinya, walaupun mereka saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Ya, dan ternyata terbukti. Ya. Al-Quran diturunkan 15 abad yang lalu. 15 abad yang lalu. Ya. Berarti sekitar 1500 tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai saat ini, dan sampai seterusnya. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mendatangkan yang seperti Al-Quran. Siapapun itu. Ya, sepintar apapun dia, sehebat apapun dia di dalam ahli, di dalam ilmu bahasa misalnya, di dalam ilmu sastra, ya, seniman yang paling jago sekalipun, ya, profesor yang paling pintar sekalipun, mana sekarang? Tidak ada satupun yang bisa mendatangkan. Justru mereka yang mencoba. Ya, untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran justru akan menyingkap keadaan mereka sendiri dan hanya menjadi bahan tertawaan. Seperti contohnya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai penerus dari Rasulullah SAW. Ya. Kita perlu ketahui bahwasanya Musailamah Al-Kadzab ini dia mengaku sebagai seorang nabi, seorang rasul. Ya, penerus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ya, dia mengakui dirinya sendiri sebagai nabi dan Rasulullah. Nabi dan utusan Allah. Ya, untuk meyakinkan orang bahwasanya dia adalah Nabiullah, Nabi Allah, ya, dia mencoba untuk membuat yang semisal Al-Quran. Ya, sehingga akhirnya apa? Menjadi bahan tertawaan. Ya, dia membuat surat Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Ya. Gajah, apakah itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Coba bayangkan. Ya. Kita yang mungkin bahasa Arab kita masih terbatas saja, dengar artinya saja, dengan surat di dalam Al-Quran, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, tahukah hari kiamat? Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Ya. Apa itu hari kiamat? Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Sangat jauh maknanya. Ya. Sangat jauh maknanya. Dan sangat terasa takdir, pengaruh dari ayat Al-Qur'an dibandingkan dengan surat gajah tadi. Ya. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kalian apa itu gajah? Ya? Gak usah jadi nabi, jadi seperti itu. Jadi guru TK saja. Ngajarkan anak-anak TK. Ya ini gajah, ini kuda, ini... Ya, gak ada maknanya. Jadi bahan tertawaan. Jadi catatan sejarah. Jadi bahan tertawaan sepanjang zaman. Ketika seorang berani mencoba-coba. Untuk membuat yang seperti Al-Quran. Dan kita tahu. Bahwasanya mereka, bangsa Arab ketika itu adalah bangsa yang mencintai sastra. Bukan sembarangan. Mereka bukan orang yang awam dalam masalah sastra. Mereka adalah orang-orang yang ya jago. yang luar biasa dalam masalah sastra, terutama dalam masalah syair. Sehingga ada yang disebut dengan al-mu'allaqat as-sab', ya, 7 syair di zaman jahiliyah yang digantungkan di Ka'bah karena itu dianggap sebagai syair-syair yang paling hebat ketika itu. Ya, tetapi ketika Al-Qur'an turun, ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya, maka orang yang dibukakan sedikit saja dari hatinya pintu keimanan akan paham bahwasanya itu bukanlah buatan Muhammad. Ya, adapun orang yang sudah ditutupi dengan kesombongan, dia tahu tapi dia tidak mau mengakuinya, sebagaimana ayat yang kita baca pada awal pelajaran tadi, sebagaimana keadaan Al-Walid Ibnul Mughirah, ya, yang dia tahu itu pasti bukan buatan Muhammad. Ya, dia tahu Muhammad tidak akan bisa membuat yang seperti ini, karena Muhammad bukan orang yang bisa membaca dan bisa menulis. Ya, karena itu keadaan Rasulullah bukan bisa tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ini justru menjadi alamat tanda dari kenabian beliau ketika beliau menyampaikan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah dari berasal dari beliau, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-qawlu fil Qur'an. Pembahasan tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Karim min kalamillah. Ya, perhatikan. Al-Qur'an Al-Karim min kalamillah. Ada kata-kata min di sini menunjukkan mana tab'id, menunjukkan sebagian bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim ini adalah sebagian dari kalamullah. Kalamullah sendiri bisa dihitung atau tidak? Tidak bisa. Ya, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Munazzalun ghairu makhluqin. Yang diturunkan dan dia bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Al-Qur'an itu berasal dan kepada Allah dia akan kembali. Fahuwa kalamullahi hurufuhu wa ma'ani. Ya. Dan dia Al-Qur'an itu adalah kalamullah, huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya dan maknanya. Kenapa harus dijelaskan demikian? Ini untuk membantah Al-Asy'ariyah. Ya, karena Al-Asy'ariyah, ya, dengan perkataan mereka bahwasanya malaikat Jibril lah yang mentakbir atau yang mengungkapkan dari kalamullah, ya, berarti kalamullah itu hanya maknanya saja, adapun lafadznya dari malaikat Jibril. Ya, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Al-Qur'an lafadz sekaligus maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil, sekarang dalilnya, kita berbicara dengan dalil. Dalil annahu min kalamillah. Qauluhu ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Seandainya salah seorang dari kalangan orang-orang musyrik istajaraka, dia meminta perlindungan darimu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia bisa mendengar kalamullah, yakni Al-Qur'an. Yang dimaksudkan dengan kalamullah di sini adalah Al-Qur'an. Ya, kalau ada orang meminta perlindungan dari kalangan orang musyrikin, lindungi sehingga dia memiliki kesempatan untuk mendengarkan kalamullah, mendengarkan Al-Qur'an, ya, yang kita harapkan dengan demikian dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya di sini ya, kalau kita membuka buku-buku tafsir, hatta yasma'a kalamullah, sehingga dia mendengar kalamullah, yang dimaksudkan dengan kalamullah di sini adalah Al-Qur'an. Wa dalilu annahu munazzalun, dan dalil bahwasanya Al-Qur'an itu adalah diturunkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, ya, Al-Furqan yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki banyak nama, di antaranya Al-Furqan, yaitu sebagai pemisah antara al-haq dan batil. Menurunkan Al-Furqan ala abdihi, kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu annahu ghairu makhluq, dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah bukan makhluk. Ya, dan ini sebenarnya pembahasan yang lebih khusus. Ya, di sini disebutkan satu ayat dan di sini sebenarnya cukup, tapi kita akan sebutkan dalil-dalil yang lain insyaallah. Disebutkan di sini dalil ala lahu al-khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah lah, hanya hak Allah lah al-khalq, penciptaan, wal amru, perintah. Loh, mana di sisi, dari sisi mana pendalilan bahwasanya ya, kalamullah itu bukan makhluk? Ya. Ingat, perintah itu adalah salah satu bentuk dari al-kalam. Ya, ada perintah, ada larangan, ada berita. Ya, itu bagian dari al-kalam. Dan Allah Subhanahu wa taala membedakan antara perintah yang merupakan bagian dari al-kalam, pembicaraan, ya, dengan al-khalq, penciptaan. Menunjukkan ya, ini adalah dua hal yang berbeda, penciptaan dan perintah. Penciptaan dan perintah. Ya. Kalau al-kalam termasuk dari ciptaan Allah, termasuk makhluk, tidak perlu dibedakan seperti ini. Lahul khalq termasuk dalamnya kalam. Tetapi dibedakan sih ala lahul khalqu wal amru. Ya. Kita harus paham sisi pendalilannya. Ala, ketahuilah, lahu, hanya milik Allah lah al-khalq, penciptaan. Satu, yang kedua al-amr, perintah. Dan perintah ini merupakan bagian dari al-kalam. Ya. Al-kalam itu ada perintah, ada larangan, ada permintaan, ada doa, ya, ada berita, ada khobar dan lain sebagainya. Ya. Sisi pendalilannya dibedakan antara perintah dan penciptaan. Begitu juga dalam surah Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman apa? Allamal Qur'an. Terus khalaqal insan, allamahul bayan. Lihat ya, dalam ayat ini Ar-Rahman allamal Qur'an. Ketika dikatakan Al-Qur'an, allamal Qur'an, tidak dikatakan apa? Khalaqal Qur'an. Paham? Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an. Tapi ayat berikutnya apa? Khalaqal insan, menciptakan manusia. Lihat bagaimana Allah membedakan antara ya makhluknya yaitu al-insan dengan Al-Qur'an. Allah tidak mengatakan khalaqal Qur'an di sini, tapi allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Tapi ketika itu kembali kepada makhluk, yaitu al-insan, Allah katakan, khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Dibedakan lagi, penciptaan, ya, makhluk dengan Al-Quran. Ya, dalil yang lain. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Allah ketika hendak menghendaki atau menginginkan suatu, maka Allah mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Paham dari sisi pendalilannya di sini? Perhatikan, kun ini perkataan siapa? Perkataan Allah. Ya. Justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan kalamnya. Paham ya? Allah menciptakan makhluk dengan perintah kun, jadilah. Maka terjadilah. Ya, maka jadilah makhluk, maka terciptalah makhluk. Berbeda kan antara kalam Allah dengan makhluk? Allah menciptakan makhluk dengan apa? Dengan kalamnya. Dengan perkataan Allah kun, jadilah. Ini perkataan Allah. Berarti ini bukan makhluk. Ya? Berarti kun, perkataan Allah ini bukan makhluk, tapi ini apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan makhluk dengan ya, kun. Jadilah fayakun, maka terjadilah. Ya. Dan dalil yang juga yang termasuk yang paling jelas adalah doa yang disyariatkan. Ketika kita mendatangi atau singgah di tempat yang baru. Siapa yang hafal doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. A'udzu, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, kalimat bagian dari kalam. Ya, kalimat bagian dari kalam. Baik. Kalimat-kalimat Allah. Ya, dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berbeda, yang paling jelas dari hadis ini, ya hadis yang sahih. Ya, yang paling jelas dari hadis ini, bolehkah kita pertanyaan? Bolehkah kita meminta perlindungan kepada makhluk? Tidak boleh. Berarti kalimatillah itu bukan makhluk. Ya kan? Kalimatillah itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Ya, dan sifat ya mengikuti zatnya. Sebagaimana zat Allah, begitu pula adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zat Allah sempurna, maka sifat Allah sempurna. Sebagaimana zat Allah ya adalah sebagaimana zat Allah tidak serupa dengan makhluknya, begitu juga sifat Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana zat Allah itu adalah milik Allah, ya. Zat Allah bukan makhluk, apalagi begitu juga sifat-sifat Allah bukan makhluk. Ya, karena itu dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, di antaranya li'anna kalam Allah sifatun min sifatihi wa sifatuhu ghairu makhluk. Karena kalamullah itu adalah salah satu sifat. Dan yang namanya sifat dari Allah itu bukan makhluk. Ini mencakup sifat apa saja. Sifat mendengar, sifat melihat, sifat berbicara, sifat Allah yang lainnya, ilmu. Itu bukan makhluk. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dikhususkan dalam pembahasan kalam karena di situ ada syubhat yang begitu kuat yang harus kita pahami. Ya. Qala faja'ala al-amra ghairal khalqi wal Qur'an minal amri. Liqaulihi ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika wahyam min amrina. Ruham min amrina. Allah menjadikan al-amr, perintah, adalah bukan makhluk pada ayat ini. Alalahul khalqu wal amr. Dibedakan antara perintah dengan makhluk. Dan Al-Quran minal amri. Al-Quran adalah salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, demikianlah kami wa kadzalika auhayna ilaika, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruhan, ya, yaitu Al-Qur'an, min amrina, dari perintah kami, ya, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, begitu juga Allah mengatakan dzalika amrullah, yang demikian itu adalah perintah Allah yang diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'an. Berbeda antara al-amr, perintah, dengan al-khalq, penciptaan. Ya. Wa li'anna kalamallahi sifatun min sifatihi wa sifatuhu ghairu makhluq. Dan karena kalamullah adalah sifat dari sifat-sifatnya, dan sifat-sifat Allah adalah bukan makhluk. Sebagaimana zat Allah bukan makhluk, maka sifat-sifatnya itu juga bukan makhluk. Wa dalilu annahu minhu bada' anna Allah adhafahu ilaihi wa la yudhaful kalam illa ila man qalahu mubtadi'an. Dan dalil bahwasanya Al-Qur'an itu berasal dari Allah, bersumber dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menjandarkan Al-Qur'an kepadanya. Ya, dan tidaklah kalam itu disandarkan kecuali kepada siapa yang mengatakan kalam tersebut pertama kali. Ketika kita katakan Al-Qur'an kalamullah, siapapun yang membaca Al-Qur'an, ya, apakah kita yang membaca Al-Qur'an, apakah malaikat yang membaca Al-Qur'an, maka tetap kita katakan kalamullah. Kenapa? Ya, walaupun kita membaca, tetapi yang pertama kali membaca tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali, ya, berbicara dengan Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu annahu ilaihi ya'ud, ya, sedikit lagi ini. Wa dalilu annahu ilaihi ya'ud annahu warada fi ba'dil athar annahu yurfa'u minal masahif was-sudur fi akhiriz zaman. Dan dalil bahwasanya Al-Qur'an itu akan kembali kepada Allah, yaitu telah datang pada sebagian athar dan disebutkan, ya, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an tersebut akan diangkat dari mushaf-mushaf dan dari, ya, dada-dada para penghafalnya pada akhir zaman nanti, sehingga Al-Qur'an tidak ada lagi, baik mushaf yang bertuliskan Al-Qur'an ataupun, ya, mereka yang menghafal Al-Qur'an, semua sudah tidak ada lagi, ya, sebagai tanda di akhir zaman. Sebagaimana, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wal yusra ala kitabillah azza wajal fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Akan diangkat, ya, diperjalankan dalam kitabullah, yaitu diangkat kitabullah ini pada suatu malam, maka tidak tersisa di bumi ini satu ayat pun. Tidak di dalam mushaf, juga tidak di dalam hafalan manusia-manusia yang lainnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam, ini sedikit penjelasan kita tentang Al-Qur'an sebagai kalamullah, dan Al-Qur'an, ya, bukanlah makhluk, melainkan kalamullah, ya, yang sempurna, yang sempurna hukum-hukumnya, sempurna nasihatnya, dan sempurna dari segala sisinya. Walhamdulillahirabbil alamin.